saya sarankan, coba suami istri kompak dalam kehidupan rumah tangga, itu pahala itu luar biasa. Anda tahu tidak? Tertawanya suami istri itu bisa ada pahala ketika saling menyenangkan satu dengan yang lainnya. Coba, indah sekali. Satu kali ketika istrinya dandan luar biasa, kemudian bertemu dengan suaminya, tiba-tiba suaminya melihat aja begini. Kata istrinya, "Sayang, kamu kenapa?" Apa kata suaminya? "Saya bersyukur dikaruniai oleh Allah istri secantik kamu." Apa kata istrinya? "Kita berdua di surga." Kata suaminya, "Kenapa?" "Karena engkau bersyukur dengan keadaan aku sekarang, dan saya bersabar dengan keadaan kamu sekarang." Bukankah orang syukur dan orang sabar di surga? Canda itu begitu menyenangkan, walaupun sedikit nyelekit, tapi karena caranya bagus, jadi enak kedengarannya.